Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa maulah. Wa ba'du, qala al-muallifu rahimahullah rahmatan wasi'an fi kitab ijtima'il juyusil islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Mu'attilah. Ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Qala ayadayan, haddasana Abu Hisham al-Rifa'i, haddasana Ishaq bin Sulaiman, haddasana Abu Ja'far al-Razi عن عاصم بن بحزلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد عبدك وفي الترمذي أعبدك وأنا في الأرض واحد أعبدك. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Muhammad bin Abi Bakar atau ini kenal Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, membahas kembali tentang hadis-hadis tentang Allah di atas. وقال أيضا حدثنا أبو هشام telah menceritakan kepada kami Abu Hisham Ar-Rifa'i, dan dia berkata Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Ar-Razi dari Asim bin Bahdalah, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ulqi Ibrahim finnar, tatkala Ibrahim dicampakkan ke api, ke dalam api oleh Raja Namrud, qala Ibrahim berkata Allahumma innaka fis sama'i wahidun, ya Allah engkau lah Tuhan yang di langit yang satu, wa ana fil ardi wahidun, dan aku hanya, dan aku adalah hambamu yang di bumi, dan aku hanya seorang, a'buduka, yang menyembahmu. Karena kala itu hanya Ibrahim saja yang beriman di permukaan bumi ini, sebelum beriman Lut dan Sarah istrinya. Jadi pernah dalam satu masa di permukaan bumi ini hanya Ibrahim semata yang menyembah Allah. Karena itulah Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim dia adalah bagikan satu umat. Sebelum beriman Lut, fa'amana lahu Lut, akhirnya beriman kepada Lut dan Sarah, Ibrahim semata yang menyembah Allah di permukaan bumi ini. Maka terkala dia dicampakkan dalam api, ya, maka dia berkata, ya Allah, sesungguhnya hanya engkau semata Tuhan yang satu di bumi, dan hanya aku semata hambamu, hanya engkau semata Tuhan yang di langit, dan hanya aku semata hambamu yang ada di bumi yang menyembahmu. Andai kata Ibrahim tewas, tak adalah yang menyembah di permukaan bumi ini Allah Jalla wa'ala lagi. Bagaimana doa Nabi yang mulia SAW ketika perang Badar, Allahumma in tahliku hadhihi al-isabah lan tu'bad, ya Tuhan, jikalah sekelompok pasukan kecil ini binasa, engkau tak akan pernah disembah selama-lamanya. Naam. Wa bi Tirmizi min hadis al-Auza'i haddatsani, setiap ada haddatsani atau haddatsani tambahkan qala. Wa bi Tirmizi min hadis al-Auza'i qala حدثني حسان بن عطية بن عطية عن سعيد المسيب عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أو فيها سوق أو فيها سوق أو فيها سوق قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيودع لهم منابر من نوره ومنابر من زهب ومنابر من فضة wa yajlisu adanahum wa ma fihim daniyun ala kathbanil misk wal kafur ma yarawna anna ahlal kursi ma yarawna anna ahlal karasi bi afdali minhum majalisan bi afdala minhum majalisan qala abu hurairah faqultu ya rasulullah hal nara rabbana qala na'am hal tumaruna bi ru'yati syamsi wal qamari lailatal badri qulna la qala kadzalika la tumaruna bi ru'yatil rabbikum wa la yabqa fi dzalikal majlisi ahadun illa hadarahullahu muhadaratan hatta yaqula lirrajuli minhum ya fulan bin fulan atadhkuru yawma kadza wa kadza alimta kadza wa kadza amilta kadza wa kadza fayuzakkiruhu bi ba'di uzarat bi ba'di gudaratihi fid dunya fayaqulu ya rabbi apalam taghfir li fayaqul bala fabisa'ati maghfirati balaghta manzilataka hazihi qala fabayyanahum ala zalika ghashiyatuhum sahabatu min fawqihim فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعض فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم تنصرف إلى منازلنا ثم تنصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولنا مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما رافقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن تنقلب بمثل من قلبنا. Ya, dalam surah Tirmidzi dari hadis Al-Auza'i dan dia menyebutkan dengan jalurnya dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya Abu Hurairah bahwasanya Sa'id bin Musayyib berjumpa Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib adalah menantunya Abu Hurairah, menikahi putri Abu Hurairah. Dia berjumpa dengan Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah, maka berkatalah Abu Hurairah, as'alullaha an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Aku bermohon semoga Allah mengumpulkan antara aku dan dirimu kelak di pasar surga. Faqala Sa'id, berkatalah Sa'id bin Musayyib atau Musayyib, awa fiha suqun, apakah di surga itu ada pasar? Qala, berkata Abu Hurairah, akhbarani Rasulullah SAW, Rasulullah beritahukan kepadaku bahwasanya penduduk surga jika telah masuk ke dalam surga maka mereka pun ya nazalu fiha bi fadli amalihim, menempati surga sesuai dengan tingkatan amalan masing-masing. Ya, setiap orang menempati surga sebagaimana dengan amalannya masing-masing. Dunia ini banyak amalannya, tinggi surganya. fayu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ati min ayyamid dunya. Maka diizinkan bagi mereka ya pada satu hari, bagikan hari Jumat jika dibandingkan dengan hari-hari di dunia, untuk masuk ke dalam pasal tersebut. Ya, fayazurunallaha tabaraka ta'ala, maka di sanalah mereka berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayubrizu lahum 'arsyah, Allah tampakkan bagi mereka arasy-Nya. Wa yatabaddalu fi rawdatin min riyadil jannah, maka Allah menampakkan kepada mereka manakala mereka berada di taman daripada taman-taman surga. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan kita di surga, di pasar surga, di hari Jumat. Fayudha'u lahum manabiru min nur, maka diletakkan untuk mereka mimbar-mimbar ya dari cahaya, dari permata, dari yakut, dari zubrujud, ya zubrujud, dari emas, dari perak. Wa yajlisu adnahum huma fihim daniyun ala kuthbanil misk wal kafur. Adapun yang terendah dari mereka bukan di atas mimbar, tapi duduk di hamparan ya misik dan kafur. Ma yarawna anna ahlal karasi bi afdhal minhum majlisan. Mereka yang duduk di atas ya hamparan kafur dan misik ini merasa mereka tak lebih rendah daripada yang duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari berbagai macam aneka ya ragam ciptaan Allah. Ada yang dari cahaya, dari perak, dari emas, dari yakut dan semacamnya. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faqultu ya Rasulullah, maka berkata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wa hal nara rabbana, apakah kala itu kita melihat Tuhan kita? Qala na'am, kata Nabi, ya. Hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamari lailatul badri? Apakah kalian kira-kira terhalang untuk melihat matahari atau melihat bulan ketika purnama? Qulna la, dan mengatakan tidak ya Rasulullah. Karena tak akan ada orang yang melihat yang dapat terhalang melihat matahari dan melihat bulan. Semua penduduk bumi bisa melihat bulan dalam waktu yang bersamaan, bisa melihat matahari dalam waktu bersamaan selama memang kedua-duanya tidak ditutupi dengan awan pekat dan mendung. Semua penduduk bumi tak harus berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama, tak harus tolak-tolakan untuk melihat matahari. Begitulah dalam melihat Allah Jalla wa'ala. Seperti itulah hamba akan melihat Allah Jalla wa'ala yang beriman. Hamba-hamba yang beriman tak perlu harus berdesak-desakan melihat Allah Jalla wa'ala. Kadzalika la tumaruna fi ru'yati rabbikum, begitulah kalian tak akan pernah berdesak-desakan untuk melihat Tuhan kalian. Wa la yabqa fi dhalika al-majlis ahadun illa hadarahu Allah muhadarah, tidaklah bersisa daripada pertemuan tersebut kecuali Allah ingatkan mereka berbagai macam hal-hal yang dahulu pernah mereka buat. Hatta yaqula lirrajuli minhum, sehingga Allah berkata kepada salah seorang mereka, ya fulan ibn fulan wa ya fulan bin fulan, atadhkur yawma kadha wa kadha amilta kadha wa kadha, ingatkah engkau dahulu di dunia pada hari ini, pada hari itu engkau melakukan ini, melakukan itu. Fayadhakiruhi ba'di ghadaratih fi dunia, Allah sebutkan ketergelincirannya tatkala dia di dunia. Ya. Fayaqulu ya Rabb, maka berkatalah hamba tersebut, wahai Tuhan, afalam taghfir li, bukankah engkau telah mengampuniku? Fayaqulu bala, kata Allah, ya. Fabisa'ati maghfirati balagta manzilataka hadhi, karena luas rahmatku lah dengan dosa-dosamu yang kau perbuat dahulu, namun kuampunkan, kuhapuskan, engkau dapat menempati tempatmu ini sekarang. Qala fa bainahum ala dhalik, tatkala mereka dalam kondisi seperti itu, ghasyiyatuhum sahabatun min fawqihim, tiba-tiba berjalanlah awan dari atas mereka. Fa amtarat alaihim tiban, maka awan ini mencurahkan hujan dalam bentuk parfum yang wangi. Ya. Lam yajidu mithla rihi syai'an qat, tak pernah mereka mendapati begitu wanginya hujan yang turunkan dari atas langit tersebut. Thumma yaqulu qumu ila ma adadtu lakum minal karamah, kemudian Allah berkata kepada mereka, bangunlah kalian, berangkatlah, ambillah berbagai macam bentuk kenikmatan yang kusiapkan untuk kalian. Fakhudhu mashtahaitum, apa yang kalian senangi ambil. Fana'ti suqan, maka kami pun mendatangi pasar. Inilah ini oleh Abu Hurairah, bosnya di surga itu ada pasar, tapi di sana tak ada jual beli. Ya, berjumpa, bertemu, ya, ngobrol, berbicara, bercanda tawa, qabdar di dunia qabdar. Ya. Qad haffat bihil malaika, di pasar itu telah dikelilingi oleh malaikat-malaikat, dinaungi oleh malaikat-malaikat. Fihi, ya. Ma lam tanzuril uyunu ila mithlihi wa lam tasma'il adhan. Dalam pasar itu terdapat segala sesuatu yang tak pernah terlihat oleh pandangan mata di dunia, tak pernah terdengar oleh ya telinga di dunia, segala macam kenikmatan yang lihat di sana dan yang didengarkan di sana tak ada bandingannya jika dibandingkan dengan dunia yang tak ada apa-apanya. Di sanalah mereka melihat segala sesuatu yang mereka senangi, mendengarkan segala sesuatu yang mereka senangi. Walam yakhthuru 'alal qulub, bahkan tak pernah tergoreskan, tergambarkan dalam hati mereka betapa dahsyat nikmat yang mereka lihat di pasar tersebut. Wa yuhmalu ilaina mashtahaina, di sana akan dibawakan kepada kita apapun yang kita senangi. Laisa yuba'u fihi wa yushtara, namun di pasar itu tidak ada jual beli, tak ada tukar menukar, barter tak ada. Ya, apa yang mau langsung dihadapkan, dibawakan oleh malaikat-malaikat. Fi dzalika suq yalqa ahlul jannati ba'dhum ba'dhan, di pasar itulah ahli surga berjumpa satu sama lain. Ini hari pekan yang di surga, hari Jumat. Fayuqbilu ar-rajulu dzul manzilati ar-rafi'ati fayalqa man huwa dunahu wa ma fihim baniyun. Boleh saja orang memiliki kedudukan yang tinggi dengan amal yang banyak berjumpa dengan orang di surga yang amalannya tak banyak, yang lebih rendah daripada dia. Tapi di surga tak ada yang rendah, semuanya tinggi. Fayaru'uhu ma 'alaihi min al-libas, maka dia betapa takjub melihat pakaian yang dipakai oleh sahabatnya itu. Fama yanqadhi akhiru hadithi hatta yatamatsala 'ala ahsana minhu, baru sebentar dia lihat sahabatnya memakai pakaian yang begitu indah, tiba-tiba dia telah memakai pakaian lebih indah daripada apa yang dia lihat. Tiba-tiba dia telah memakai pakaian yang lebih indah daripada apa yang dia lihat. Wa dzalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzana fiha, karena tak layak di surga itu ada orang bersedih. Di dunia ini kita akan, ketika melihat nikmat yang ada pada orang lebih hebat, kita akan bersedih. Ya, kita anggap mobil kita sudah hebat kali, berapa harganya? Murah. Ya, ini hanya 1,2 miliar. Punya kawan 1 triliun. Sedihlah kita di dunia. Di surga tak ada yang boleh sedih. Maka seketika Allah berikan dia pakaian lebih indah. Ya. Thumma nansarifu ila manazilina. Setelah bertemu dengan sahabat-sahabatnya di surga, di pasar surga hari Jumat, mereka pun pulang ke rumah-rumah mereka. Jadi di surga masing-masing ada disiapkan rumah-rumah, rumah yang tak lekang dengan panas matahari, rumah yang anti banjir, rumah yang anti gempa, dan segala macam kenikmatan lainnya. Fatalaqana azwajuna, maka di rumah-rumah tersebut kami pun berjumpa dengan istri-istri kami. Tak satu istri, banyak. Jangan takut. Tak dapat di dunia poligami, nanti sana, sabar. Marhaban wa ahlan, berkatalah istri tersebut kepada suaminya, selamat datang wahai suamiku. Laqad ji'ta wa inna bika minal jamal wa tibi akthar mimma rafaqtana alaih. Setelah engkau pergi dan engkau kembali, sesungguhnya engkau lebih bertambah gagah, lebih bertambah harum daripada sebelumnya. Fayaqulu, maka dia berkata, inna jalasna al-yawma rabbana al-jabbar. Hari ini ya, karena kami pada hari ini berjumpa dengan Tuhan kami, kami berdialog dengan Tuhan kami. Wa yahuqquna an nanqadiba mithla man qadabna, karena itulah layak kami pulang dalam keadaan seperti ini. Tatkala mereka pulang dari berjumpa Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah harum mereka, bertambahlah gagah mereka. Ya, membuat istri-istri mereka betapa kagum dengan mereka. Naam. وأن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه عجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبدا في مصلى كان يصلي فيه فلم يجده فعرج إلى الله فقال يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له من العمل فوجدناه قد حبسته في حبالك Faqal, uktubu li'abadi amalahu alladhi kana ya'malu. Rahu ibnu abid dunya. Walahu syahidun bil Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengangkatnya kepada Nabi bahwasanya ya Nabi berkata, ajibtu min malakaini nazala, aku kagum dengan dua malaikat. Yang keduanya turun dari langit, yaltamisani abdan fi musalla. Keduanya mencari hamba yang biasa salat di tempat salatnya. Kan yusalli fihi falam yajidahu, biasa dia salat situ, tapi kala itu keduanya tak menemukan hamba tersebut. Fa'araja ilallah, maka mereka naik kembali kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Mereka naik kembali kepada Allah. Faqala, keduanya berkata, ya Rabbana, Tuhan kami, abduka fulanun kunna naktubu lahu minal amali, kami terbiasa menulis hamba si fulan dengan apa yang dia perbuat. Qad habistahu fi hibalika, namun hari ini kami tak menemukan dia karena engkau telah menahannya dengan uzur yang engkau telah tuliskan baginya. Mungkin karena ketiduran, mungkin karena sakit, sehingga dia tak melaksanakan sholat malam di tempat tersebut. Qala, faqala, maka Allah berkata, uktubu li'abdi amalahu, tuliskanlah untuk hambaku amalan yang biasa dilakukan. Alladhi kana ya'mal, yang biasa dia perbuat meski dia tidak mengamalkannya. Dikutip Ibnu Abdul Dunya dan memiliki pengkuat dari hadis Bukhari. Naam. Wa bi hadisin Abdullah bin Unais Al-Ansari alladhi rahala ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu min al-Madinati ila Misra hatta sami'ahu minhu. Qala lahu, balaghani annaka tuhaddithu bihadithin bilqisasi ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam ushidhu wa laysa ahadun ahfazu lahu minka. Faqala, na'am, sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yab'atsukum yawmal qiyamati hufa, innallaha yab'atsukum yawmal qiyamati hufatan guratan gurlan buhman. Uratan gurlan buhman. Summa yajma'ukum summa yunadi wa huwa qa'imun 'ala 'arsyhi wa dzakara al hadits ihtajja bihi a'immatul ahlus sunnati Ahmad bin Hanbal wa ghairuh. Dalam hadis Abdullah bin Unais Al-Ansari alladhi rahala ila Jabir bin Abdullah, yang dia berjalan menuju Jabir bin Abdullah taala min al-Madinah ila Misr, dari Madinah dan ke Mesir, hatta sami'ahu minhu, sehingga dia mendengar dari Jabir. Ya, dalam beberapa riwayat terbalik, yang berjalan adalah Jabir bin Abdullah berangkat menuju Mesir, dan riwayat lainnya menuju Syam, dan Mesir masuk ke dalam Syam sebagiannya. Sebagian Mesir masuk ke dalam negeri Syam. Negeri Syam sekarang mana? Masuk padanya sebagian Mesir, Jordania, sebagian Lebanon, sebagian Suriah, masuk ke dalam negeri Syam. Jadi yang berangkat adalah Jabir bin Abdullah. Dia tahu ada satu hadis yang dengarkan oleh Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais mendengarkan dari Nabi SAW dan Jabir tidak mendengarnya. Maka dia ingin mengetahui hadis tersebut, berangkatlah dia dari kota Madinah menuju Mesir atau menuju Syam. Dan dia pun bertanya kepada Abdullah bin Unais tentang hadis tersebut, yang mana tersebut berbunyi, innallaha yab'atsukum yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan kalian di hari kiamat, hufatan uratan, tak beralas kaki, tak memakai baju selai benang pun, ghurlan, tak berkhitan, buhman, tak membawa apapun juga. Thumma yajma'ukum thumma yunadikum, Allah mengumpulkan kalian akan menyeru, wa huwa qa'imun al-'arsy, dan dia berdiri di atas arasy-Nya. Wa dzakar hadis-hadisnya panjang, yang intinya ahli surga tak masuk ke dalam surga ya sebelum dia mendapatkan semua hak-haknya. Jika ada ahli neraka yang mengambil hak-hak ahli surga, maka ahli surga tak masuk ke dalam surga sampai dipenuhi hak-haknya yang diambil oleh penduduk neraka. Ya. Sebaliknya pula, tak akan masuk ahli neraka ke dalam neraka sebelum dia akan mengambil hak-haknya yang dizalimi oleh ahli surga. Ya, setelah dipenuhi hak masing-masing, barulah masing-masing masuk surga atau masuk neraka. Ya, ahli neraka tak akan masuk neraka sebelum diberikan kepadanya hak-haknya diambil oleh ahli surga. Misalnya saja ada orang-orang beriman yang dahulu berbuat kezaliman kepada orang kafir. Ya, orang beriman Allah takdirkan masuk surga, namun dia telah pernah mengambil hak orang kafir. Di hari kiamat tak akan mungkin orang kafir itu masuk surga sampai mengambil terlebih dahulu haknya dari orang beriman tersebut, baru dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana hak tersebut, dalam bentuk apa dan dalam bentuk amal baik atau amal buruk? Orang-orang kafir karena memiliki hak yang belum ditunaikan oleh orang mukmin di dunia, ditunaikan di akhirat menjadi kebaikan baginya, dan dengan kebaikan tersebut maka diringankanlah siksanya. Ya, demikian juga orang-orang beriman tak akan masuk ke dalam surga sampai dipenuhi haknya. Mungkin di dunia ada yang mengambil hak-hak orang beriman, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Sebelum dia masuk surga, dia akan dipenuhi hak-haknya, akan diambil daripada orang-orang yang mengambil haknya di dunia. Ya, baru dia masuk dalam surga. Dan kala itu tak ada lagi dinar atau dirham, yang ada adalah kebaikan atau keburukan. Orang-orang beriman ini akan mengambil dalam bentuk kebaikan-kebaikan orang menzaliminya. Dengan kebaikan tersebut maka naiklah tingkatnya di surga. Inilah kira-kira hadisnya tentang kisah tersebut. Intinya Allah menyuruh mereka, Allah dari atas arasy-Nya. Naam. Wa bis sahihaini an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqulu li ahli al-jannati ya ahli al-jannati wa yaqulun labbaika rabbana wa sa'daik wal khair fi yadayk wa yaqulu hal raditum wa yaqulun wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik wa yaqulu ala u'tikum abdala min zalik fa yaqulun ya rabbi wa ayyu shay'in abdala min zalik fa yaqul wa ayyu shay'in afdalu min zalik fa yaqulu uhillu alaykum ridwani fala uskhitu alaykum abadan. Dan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'idin al-Khudri an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqulu li ahli jannah, nanti Allah akan berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, maka mereka menjawab, kami memenuhi seluruh panggilanmu wahai Tuhan, ya, dan segala macam kebaikan itu ada pada kedua tanganmu. Maka Allah berkata, apakah kalian telah rela dengan segala nikmat yang kuberikan? Maka mereka menjawab, bagaimana kami tak rida wahai Tuhan, engkau telah berikan kepada kami segala sesuatu yang tak pernah kau berikan kepada hamba-hambamu sebelumnya. Maka Allah berkata, maukah kalian kuberikan yang lebih utama daripada itu? Maka mereka menjawab, wahai Tuhan, apakah ada yang lebih utama daripada apa yang kau berikan kepada kami sekarang? Maka kata Allah, ya, aku akan turunkan kepada kalian keridhaanku dan aku tak akan pernah murka selama-lamanya atas kalian lagi. Ya. Naam. Rawat Tirmizi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yajma'u Allahu an-nasa yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin. Ya, saya terjemahkan dikit-dikit ya. Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Allah mengumpulkan manusia nanti dari kiamat dalam satu barisan. Naam. Summa yattali'u 'alaihim Rabbul 'alamin tabaraka ta'ala. Kemudian Allah Jalla wa Ala pun melihat mereka muncul, ya, pada mereka. Fa yaqul ala liyattabi' kullu insanin. Ala liyattabi' kullu insanin ma kana ya'budu fayumassilu li sahib fayumassalu li sahibis salibi salibahu wa li sahibit tasawiri tasawirahu wa li sahibid nari narahu fayattabi'una ma kanu ya'budun wa yabaqal muslimun fayattali'u 'alaihim rabbul 'alamin. Hasbuka. Maka Allah berkata kepada seluruh manusia, ya, di hari kiamat yang diberikan dalam satu saf sebelumnya, ketahuilah setiap manusia hendaklah mengikuti apa yang dulu dia sembah. Maka ditempatkanlah kala itu tuhan-tuhan yang mereka sembah. Yang menyembah salib dihadirkan untuk mereka salib. Yang menyembah berhala-berhala, patung-patung dihadirkan untuk mereka patung-patung. Yang menyembah api dihadirkan untuk mereka api yang mereka sembah. Maka semuanya mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah, innakum ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang akan sembah semuanya adalah merupakan menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian ya, wa yabqul muslimun, tinggallah orang-orang Islam. Mereka masih menanti Tuhan mereka karena setiap umat telah ikut Tuhannya. Kemana? Ke neraka. Tinggallah orang-orang beriman. Fayattali'u 'alaihim rabbul 'alamin, maka Tuhan mereka pun muncul. Fayaqulu ala tattabi'un nas, ya, mengapa kalian tak mengikuti orang-orang, mengapa tak ikut mereka? Naam. Fayaqulun na'uz billahi minka Allahu rabbuna wa hadza makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum summa yatawaru summa yattali'u fayaqul ala tattabi'un nas fayaqulun na'uz billahi minka na'uzu billahi minka Allahu rabbuna wa hadza makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum wa yuthabbituhum. Ya. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang tinggal. Ya. Kata Allah jalla wa ala, taklah kalian ikuti manusia? Mereka berkata, na'uzu billah, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Tuhan kami Allah. Ya, artinya kami sedang menunggu Tuhan kami. Dan inilah tempat kami sampai nanti kami melihat Tuhan kami. Sementara Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti orang-orang. Dan Allah Jalla wa'ala mengukuhkan jawaban mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya sembunyi dari mereka. Kemudian Allah kembali ya berkata, "Ala tattabi'un nas? Mengapa kalian tak ikut orang-orang?" Maka mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari engkau." Kami berlindung kepada Allah dari engkau. Allah lah Tuhan kami. Ya. Jadi mereka tak mengetahui itu Allah Jalla wa'ala yang mereka ketahui. Dan inilah tempat kami sehingga kami melihat Tuhan kami. Dan Allah memerintahkan mereka dan mengkokohkan mereka. Naam. Qalu, wahal narahu ya Rasulullah. Qala, wahal tudaruna fi ru'yatil qamari laylatal badari. Qalu la, ya Rasulullah. Qala, fa innakum la tudaruna bi ru'yatihi tilka sa'ati. Nah, bertanyalah sahabat-sahabat, ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami kala itu? Kata Rasulullah, apakah kalian kira-kira ya akan berdesak-desakan untuk melihat bulan ketika purnama muncul? Mereka berkata, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalian pun kala akan melihat Tuhan kalian tak perlu berdesak-desakan dalam waktu tersebut untuk melihat Tuhan kalian. Naam. Qala summa yatawara summa yattali'u fayu'arrifahum nafsah summa yaqul ana rabbukum fattabi'uni fayaqumul muslimun wa yud'u as-siratu fayamurruna 'alaihim mislal jiyadil khail war rukab wa qawluhum 'alaihi sallim sallim wa yabqa ahlun nar fayutrahu minhum fiha faujun faujun fayuqalu halim talati. Hasbuk. Kemudian ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali muncul dan memberitahukan kepada mereka tentang dirinya. Allah berkata, "Akulah Tuhan kalian. Ikutilah aku." Maka kaum muslimin pun berdiri mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Mereka digiring ke jembatan Shirath yang dipancangkan di atas neraka Jahannam. Maka mereka pun berlalu melewati Shirath bagaikan kuda-kuda cepat atau unta-unta yang berlari kencang. Dan semua mereka mengatakan ketika melewati Shirath, salim salim, Tuhan selamatkan selamatkan. Tinggallah penghuni neraka. Ya, mereka tak mampu melewati sirat, maka mereka dicampakkan secara sekaligus semuanya ke dalam neraka. Maka dikatakanlah kepada neraka, halim tala'ati, wahai neraka, sudahkah engkau penuh dengan penghunimu? Fataqulu, maka neraka pun berkata, hal min mazid, masih adakah tambahan lagi wahai Tuhan? Naam. Hatta iza u'ibu fiha wad'u ar-Rahmanu tabaraka ta'ala fiha qadamahu. Fa'uziya ba'duha ila ba'd. Faqalat qat. Fa'iza adakhalahu Allahu ahlal jannah al-jannah wa ahlan nar an-nar utiya bil mauti mulabbian. Hasbuka, mulabbaban. Mulabbaban. Kemudian ketika telah penuh seluruh penghuni neraka, ya, dan neraka masih terus menerus meminta tambahan, ya, wada ar-Rahmanu tabaraka ta'ala fiha qadama, maka Allah meletakkan telapak kakinya di atas neraka. Fa'uzuya ba'du ila ba'din, maka setiap guncanglah neraka, miring, guncang satu sama lain, ya, tak lagi lurus. Berkatalah neraka, qad, Tuhan, cukup. Ya, jika Allah telah masukkan penghuni surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka, maka datangkanlah ketika itu kematian yang terikat. Naam. Fayuqafu 'ala as-suwari allazi bayyana ahlul jannati allazi baina ahlil jannati wa ahlin nar. Tsumma yuqalu ya ahlal jannah fayattali'una khaifin. Tsumma yuqalu ya ahlan nar fayattali'una mustabashirin yarjuna asy-syafa'ata. Maka diberhentikanlah kematian dalam beberapa hari, dibuat dalam bentuk kambing. Diberhentikan, ditempatkan antara surga dan neraka. Kemudian diserulah ketika itu, wahai ahli surga. Maka ahli surga semuanya pun menjawab dengan ketakutan, khawatir seolah-olah mereka, dikatakan kata penanyaan mereka, nikmat kalian berakhir. Mereka takut berakhir nikmat tersebut. Kemudian diserulah, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, fayattali'una mustabsirin. Maka mereka pun seketika yang menengakkan kepala mereka, mereka pun bergembira, berharap mendapatkan syafaat, dilepaskan dari neraka. Naam. Fayaqulu li ahli jannati wan nar, hal ta'rifuna hadha? Fayaqulu ha'ula wa ha'ula qad 'arafnah huwal mautu allazi yuqtila bina. Fayudja'u fayusbahu 'ala as-sur. Tsumma yuqal ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Ya, kemudian ya dikatakanlah kepada penghuni neraka dan surga, tahukah kalian apa ini gerangan yang terletak di antara surga dan neraka? Maka mereka menjawab seluruhnya, penghuni surga maupun penghuni neraka, kami telah mengetahui. Itulah kematian yang dahulu telah kami rasakan. Maka kematian tersebut ya diletakkan, dibaringkan dan disembelih di atas ya pagar tersebut. Kemudian dikatakanlah kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, kematian telah disembelih, tak ada lagi kematian, kalian kekal selama-lamanya. Wahai penghuni neraka, kematianlah telah disembelih, tak ada lagi kematian, maka kalian kekal selama-lamanya. Berkata Tirmidzi, ini hadis adalah hadis yang hasan sahih dan asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, tapi inilah redaksi yang paling lengkap. Naam, dalam lafaz lainnya dalam Imam Tirmidzi, falau an ahdan mata farahan lamata ahlu jannah. Ketika disembelih kematian, kalaulah masih ada lagi kematian, maka pastilah akan mati penghuni surga karena gembiranya. Kalau masih ada kematian, maka pastilah akan mati penghuni neraka karena sedihnya. Tapi tak ada lagi kematian. Mereka sedih karena tak ada lagi kematian, mereka kekal selama-lamanya. Penghuni surga pun, ya, kalau tak boleh mati, maka mereka mati karena kesenangan, karena kekal selama-lamanya dalam surga. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan akan datang. kematian, kematian setelah Jahannamiyah dimasukkan dalam surga. Ya, kematian akan datangkan setelah seluruh ahli surga masuk ke dalam surga, seluruh ahli neraka masuk ke dalam neraka. Masuklah ke dalam surga orang yang paling terakhir keluar dari neraka, yaitu penghuni neraka Jahannam yang masuk ke dalam surga dengan iman mereka. Semuanya sudah masuk ke dalam surga penuh, neraka pun penuh, kemudian datangkanlah kematian. Wallahu ta'ala alam.